Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari Kitabuz Zakah. Kita masuk pada kitab yang selanjutnya, kitab yang keempat, yaitu Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang permasalahan puasa. Wa yastamilu ala khamsati abwab. Kitabus Siyam mencakup lima bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatus siyam, tentang pendahuluan puasa, ya. Yaitu pendahuluan dalam pembahasan puasa. Al-babu thani, bab yang kedua, fil a'dharil mubihati lil fitr wal mufattirat. Bab yang kedua membahas tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Juga membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Al-babu thalis, bab yang ketiga, mustahabbatus siyam wa makruhatuha. Hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa dan hal-hal yang dibenci atau makruh ketika berpuasa. Al-bab rabi', bab yang keempat, fil qada'i was-siyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Bab yang keempat membahas tentang puasa qada dan juga membahas tentang puasa-puasa sunnah, juga membahas tentang puasa yang dimakruhkan, yang dibenci, juga membahas tentang puasa-puasa yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian bab yang terakhir, bab yang kelima, fil i'tikaf, membahas tentang i'tikaf. Nah, taib, sedianya kitab usiam ini kita hanya mengulang, ya, karena setiap tahunnya kita bahas kitab usiam dari kitab ini. Namun tidak mengapa kita terus mengulang-ulang pelajaran. hatta nutkin, sampai kita mutkin dalam pembahasan ini. Baik, kita langsung pada bab yang pertama dari Kitabus Siyam. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatus siyam, pendahuluan-pendahuluan dalam pembahasan puasa. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi, definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Ta'rifuhu, definisinya. Apa definisi puasa? As-siyamu fil lughati al-imsaku 'anisyai. Puasa secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Wa fi syar'i, sedangkan secara syariat puasa artinya al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syams. Puasa secara syariat artinya al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan seluruh pembatal puasa, ma'an niyyah, disertai dengan niat, itu niat puasa. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Ini makna puasa secara syariat, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain, disertai dengan niat, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian arkanuhu, rukun-rukunnya, rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyam fil istilah, dari kandungan definisi puasa secara istilah, yattadihu anna lahu ruknaini asasain, maka jelaslah bahwasannya puasa itu memiliki dua rukun yang pokok, dua rukun yang mendasar atau pokok. Huma, keduanya adalah, al-awwal, yang pertama dari rukun puasa, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar, tanda masuk waktu sholat subuh, dan tenggelamnya matahari, tanda masuknya waktu sholat maghrib. Ini rukun pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukni, dan dalil rukun ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dalil rukun yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'an bashiruhunna." Dan sekarang, bashiruhunna, campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kalian. Wakulu washrobu, dan makanlah serta minumlah, itu di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, yaitu fajar. Makna jelasnya benang putih dari benang hitam adalah maknanya fajar. Artinya, makanlah dan minumlah kalian sampai jelas fajar. Itu fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, ثُمَّ أَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, kemudian sempurnakan puasa kalian, إِلَى اللَّيْلِ, sampai malam. Dan awal malam adalah غُرُوبُ الشَّمْسِ, dengan tenggelamnya matahari. Ini awal malam. Masuknya waktu maghrib, ini adalah awal malam. Ini dalil bahwasannya, naam, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa itu dari terbitnya fajar ya, sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi, dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar wasawadul lail, adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Terangnya siang dikatakan benang putih, sedangkan gelapnya malam dikatakan benang hitam. Bukan seseorang diperintahkan untuk melihat benang hitam dan benang putih, bukan, tetapi makna benang putih adalah siang, sedangkan benang hitam maknanya adalah gelapnya malam. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu sampai jelas terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar. Sampai jelas fajar atas kalian, masuknya waktu sholat subuh. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun-rukun puasa. Rukun yang kedua, as-sani an-niyatu, niat. Apa itu niat? Bi an yaqsuda shaimu bi hadzal imsaki 'anil mufattirat ibadatallahi azza wa jalla. Yaitu seorang yang berpuasa memaksudkan imsak ini, memaksudkan dari perbuatannya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dia maksudkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna niat berpuasa. Itu orang yang berpuasa itu memaksudkan perbuatannya ini, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maksudnya atau niatnya adalah ibadatullahi azza wa jal, dalam rangka ibadah kepada Allah azza wa jal. Fabin niyati tatamayyazul a'malul maksudatu lil ibadati min ghairiha minal a'mal. Dengan niat inilah akan terbedakan amalan-amalan yang dimaksud untuk beribadah dan dari selain amalan-amalan tersebut atau dari amalan yang lainnya. Dengan niat akan terbedakan amalan-amalan yang dimaksudkan untuk ibadah dan amalan-amalan yang tidak dimaksudkan untuk ibadah. Nah, bisa saja seseorang Baik. Kita lanjut. Dengan niat itulah akan terbedakan amalan-amalan yang ditujukan untuk ibadah kepada Allah dari amalan-amalan yang tidak ditujukan untuk ibadah. Karena bisa saja seseorang dia tidak makan, tidak minum, ya, diet. Nah, tidak makan, tidak minum seharian penuh. Ya. Tapi tujuannya bukan puasa, diet. Nah, atau ingin menurunkan berat badan. Ya. Atau memang lagi malas makan. Ya. Lagi malas makan, lagi malas minum. Ya. Lagi banyak pikiran. Nah. Sehingga dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan apa-apapun. Ya. Seharian penuh. Ya. Sementara yang lain juga seperti ini, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lain, tetapi disertai niat, niat puasa. Nah, maka inilah yang membedakan antara puasa dengan amalan-amalan yang tidak diniatkan untuk puasa. Apa yang membedakan? Niat. Nah, yang ini niatnya berpuasa, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang lain niatnya diet misalkan, atau ingin menurunkan berat badan. Nah. Wabiniyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'd. Dan dengan niat jugalah terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah. Kalau yang pertama tadi, dengan niat akan terbedakan amalan yang ditujukan untuk ibadah dengan amalan yang ditujukan tidak untuk ibadah. Dalam kata lain, amalan yang ditujukan untuk ibadah, ya, dengan amalan kebiasaan. Nah. Baik. Dan dengan niat juga akan terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dia berpuasa apa niatnya? Puasa Ramadan. Nah. Baik. Kemudian setelah selesai Ramadan dia puasa. Apa puasanya? Puasa Syawal. Apa yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Niat tadi. Nah. Dia puasa di hari Senin. Nah. Tapi di awal-awal apa? Syawal misalkan. Puasa apa dia? Tergantung niatnya. Nah, kalau dia niatnya niat puasa Syawal, ya puasa Syawal. Nah, kalau dia niatnya niat puasa Senin Kamis, ya berarti puasa Senin Kamis. Inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dengan apa terbedakan? Binniyah, dengan niat. Sebagaimana sholat juga, ada sholat duhur, ada sholat asar. Yang membedakan apa? Niatnya. Sama-sama 4 rakaat. Nah, baik. Dengan niat akan terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka fayaqsudus shaimu bihadzal shiyam, maka seorang yang berpuasa ini bermaksud dengan puasanya ini imma shiyam Ramadan, apakah shiyam Ramadan, puasa Ramadan, am ghairuhu, atau puasa selain Ramadan, min anwa isyam, dari jenis-jenis puasa. Akan terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya dengan niat. Maka seorang yang berpuasa dia berniat puasa Ramadan atau berniat puasa selain puasa Ramadan. Ini rukun yang kedua, harus ada niat. Wa dalilu hadzal rukni, dan dalil rukun ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang na'am baginya apa yang dia niatkan. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. dan tempatnya niat adalah di dalam hati. Tempatnya niat adalah di dalam hati, karena niat itu adalah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau mau puasa berarti tekad yang kuat mau melakukan puasa. Ini niat. Di dalam hati. Baik. Adapun melafadzkan niat ya, adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau umrah atau haji, labbaika umratan, labbaika hajjan, ini bukan melafadzkan niat. Tapi ini talbiyah. Bukan melafadzkan niat. Dibahas masalah ini dalam kitab-kitab fikhiyah. Dan tidak ada dari para sahabat pun, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang melafadzkan niat. Baik ketika mau puasa, mau sholat, mau wudu, tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang melafadzkan niat. Yang demikian karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dan tidak boleh seseorang mengada-ada sesuatu perkara di dalam agama ini. Walaupun dia menganggap ini baik, ini bagus, tapi kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah muhdats, perkara yang diada-adakan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam agama ini, maka tertolak. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup apa yang datang dari beliau diamalkan, yang tidak datang dari beliau, tidak ada tuntunannya dari beliau, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tinggalkan. Karena ibadah atau agama ini sudah lengkap, agama ini sudah lengkap, tidak perlu tambahan dan tidak boleh dikurangi. Ini dua rukun dari rukun puasa. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Rukun yang kedua, niat. Itu berniat puasa dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau puasa Ramadan, ya niatnya puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa sunnah, ya niatnya puasa sunnah. Dan niat tempatnya di dalam hati. Adapun di lisan namanya apa? Zikir. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah. Selesai dari masalah yang pertama, kita masuk pada masalah yang kedua. Masalah yang kedua, hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan. Mati lagi. Taib, kita lanjutkan. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dhalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Dan Allah jadikan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Dan yang demikian itu terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa qawlihi ta'ala, dan juga terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian mukim di negerinya di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian mukim di bulan Ramadan, di bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan hukum asal perintah dari Allah Azza wa Jalla adalah wajib, wajib untuk dilaksanakan. Ini dalil dari ayat. Adapun dalil dari hadis, wali marwahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang lima perkara ini semuanya rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, syahadat, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Asyahid, yang menjadi syahid dari hadis ini adalah kalimat wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Dalil yang lain, walima rawahu Thalhah ibnu Ubaidillah anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'irar ras. Apa yang diriwayatkan oleh Thalhah ibnu Ubaidillah bahwasanya ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ras, yang beruban kepalanya. Jadi seorang badui yang sudah tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Kabarkan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Qala syahru Ramadan. Maka beliau menjawab, puasa di bulan Ramadan. Qala alayya ghairuh. Dia bertanya lagi, apakah ada puasa yang wajib atasku selain puasa Ramadan? Qala, maka dia menjawab, la, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa syai'an, kecuali jika engkau mau berpuasa sunnah. Al-hadis, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang menjadi syahid adalah wajibnya puasa Ramadan. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat Islam dari sejak zaman para sahabat, ya, sampai saat ini, ya, kaum muslimin sepakat wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ulimat minad dini bidarurah. Dan bahwasannya puasa Ramadan termasuk dari salah satu rukun-rukun Islam yang diketahui di dalam agama ini secara darurah. Wa anna munkirahu kafir. Dan bahwasannya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir. Kalau dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan dan dia mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, maka dia kafir walaupun ngaku muslim, KTP-nya Islam, sholat lima waktu, masya Allah, haji umroh, sodakohnya miliaran misalkan, tapi meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka dia kafir, keluar dari Islam, murtadun anil Islam, keluar dari Islam. Nah, dan ini sepakat para ulama dalam masalah ini, tidak ada perselisihan. Nah, sebagaimana kafirnya orang yang meyakini tidak wajibnya sholat lima waktu. Maka dengan ini telah lengkaplah dalil-dalil wajibnya puasa Ramadan. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dan juga dalil dari ijma', ijma' kesepakatan. Nah, kaum muslimin tentang wajibnya puasa Ramadan dan bahwasannya puasa Ramadan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Fathabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma', maka telah tetaplah naam wajibnya puasa Ramadan, ya, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan ijma'. Wa ajma'al muslimuna 'ala man 'ala kufri man ankarah, dan kaum muslimin sepakat kufurnya atau kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Nah, sepakat ya, enggak ada perselisihan tentang kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Aqsamus shiyam, macam-macam puasa atau jenis-jenis puasa. Asyamu qisman, puasa ada dua macam. Wajibun wa tatawwu'un, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam, puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama saum Ramadan, puasa Ramadan. Baik puasanya di bulan Ramadan ya, atau puasanya di luar Ramadan ketika dia mengqada. Misalkan ketika Ramadan sakit, maka dia wajib puasa di luar Ramadan, mengqada puasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saumul kafarat, puasa membayar kafarah. Puasa membayar kafarah. Baik kafaratul yamin, kafarah ya, karena sumpah ya. Nah, atau kafarah karena terjatuh ke dalam pelanggaran ya, jima di siang Ramadan ya, atau yang lainnya dari berbagai macam bentuk kafarah ya, puasa kafarah. Yang ketiga, saumun nazar, puasa nazar ya. Saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Maka apa? Wajib dia menunaikan nazarnya. Ini 3 macam puasa wajib. Wal kalam huna yanhasiru fi saumi Ramadan. Dan pembahasan kita di sini dalam kitab ini itu terbatas hanya dalam pembahasan puasa Ramadan. Jadi pembahasan yang dibahas di sini adalah fi saumi Ramadan, tentang puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan tentang puasa-puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam, adapun macam-macam yang sisanya, yang lainnya seperti puasa kafarah, puasa nazar dan yang lainnya, fata'ti fi mawadhi'iha, maka akan datang pada tempatnya masing-masing. Nanti akan disebutkan dalam pembahasan kafarah, akan disebutkan puasa kafarah. Dalam pembahasan nazar akan disebutkan puasa nazar. Adapun yang dibahas dalam kitab Siyam di sini adalah pembahasan tentang khusus puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah saja. Adapun puasa-puasa yang lain dibahas pada tempatnya masing-masing insyaallah taala. Nah. Baik, selesai dari 3 masalah. Nah, 3 masalah pertama dari kitab Siyam atau dari bab yang pertama. Masih ada 3 masalah lagi ya. 4. Masih ada 4 masalah lagi dari bab yang pertama ini. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.